perilakunya kena ditiru, akhlak budinya bagus. Di wong sing agamane mumpuni, omongane kena diguku, perilakunya bisa ditiru, akhlak budinya bagus. Iku masiyo si umur 20 tahun, itu namanya asyikh. Asyikh al-hajj sapa umure cik 20 tahun. Asyikh. Kalau nanti teng pengajian diterangno. Nggih, mau idoh akan disampaikan oleh asyikh ngono. Al-hajj Muhammad Jamaluddin Ahmad. Tak takoni Syekh opo. Opo Syekh Lughawi, opo Syekh Istilahi. Nek istilahi iku ilmune mumpuni, omongane kena diguku, prilakune kena ditiru, akhlak budinya bagus. Itu biasanya ditambahi hadroh, hadroh tu syekh. Nah, para bapak, ini aku buat celok syekh mergo umurku ya monggo tahu. Panjang umurku is keliwat 40 tahun. Para bapak, jadi senajan umurnya syekh 20 selawe, tapi gak ada sifat niku, niku pun enten panggilan syekh. Enten lasem kalau kagungan guru panggilannya syekh. Syekh ini bukan dari panggilan masyarakat. Tapi ketika mondok teng Mekah, niki kali gurune wis dijuluki syekh. Asyekh Masduki. Lasem. Niki gurune jenenge Umar Hamdan kalih Ali Maliki. Wonten Mekah niku nyeluk Syekh. Dadi sampe saniki teng dalem panggilane Syekh Masdubi. Enten Mbah Yai Sepuh niku Mbah Maksum, enten Mbah Baitowi, enten Mbah Khalil. Niki mboten sebutan syekh. Oh, sebutan syekh yang masuki niku awit saking Mekah. Nah, Nabi Isa alaihi salam dawuh ya syekh, apa yang di depanmu? Jawabane anggur. Anggur niki sing dadi panganan kula saben dinten. Pangan kula saben dinten, mun dinten kene kenten pang anggur. Niki sing kula pangan. Sing kula tedo. Sing kula dahar. Para bapak, panjen wengku nek ibadah ngladeni Gusti Allah iku diladeni dunya. Mergo Gusti Allah ku dawuh ning dunya, ya dunya ikhdimi man khodamani wastakhdimi man khodamaki. Dunya wong sing ladene aku ladenono, tapi wong sing ladene awakmu dadekno peladenmu. Nek klonjenganku tekun oleh ibadah, istiqomah oleh ibadah, rezeki niku gampang, gampang. Walau bapak, sing penting marimo ridho, nerimo ridho. Upaningi gampang rezeki. Isilai Sayyidina Ali, dunyoku koyo ayang-ayang. Nek ayang-ayang iku mbok buru, layu.

gada putra jenengan Nur Halimah. Putane kata julukane Nyai Winih. Niku digarwa Mbah Asy'ari saking Grobogan urung dadi. Gada putra Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari gada putra Kiai Wahid Hasyim, gada putra Gus Dur. Coba nggih. Sak Jombang dan sekitar dan sak Indonesia nggih. Saka situk tok. Begitu pula Mbah Sun Ampel karena sinarnya. Banjur nomor loro jenenge Fatimah digarwa Mbah Said saking Krapyak. Gadah putra Mbah Hasbullah. Gadah putra Abdul Wahab Hasbullah. Abdul Hamid Hasbullah. Nur Khadijah Hasbullah digarwa Mbah Bisri saking Tayu manggone teng Denanyar. Terus Mbah Abdul Rahim Hasbullah. Gada adik mane senenge Fatimah Hasbullah sing dadi ibune Yai Fatah. Kepak to. Itu niku mengembang, mengembang Denanyar. Mengembang Rejoso, mengembang Tepuiran, oh sekitar. Kok wonten burine kitab Dasuki, kitab Umul Barohin, fadilai maca la ilaha illallah. Kidawono kanjeng Nabi mongko nek maca la ilaha illallah. Mocane didawakno, dimantepno. Illallah. Niate atine ngegungno Gusti Allah, niate. Leh maca diwaca dawa niate ngegungno Allah. Sekali membaca iku di ngapura 4000 dosa besar. Nggih. Nggih. Macane gak ngambang lho. La ilaha illallah. Leko atine ling tempe. Atine eling toko, atine eling berkati sepirong. Timpat ribu dosa besar, bayang lo. Kayak Nabi disune perso nek buntelas dosane, dosane bojone, dosane keluargane disepuro. Mulane wong kaya ngene iku masyaallah nggih. Wong wedok dadi bojone wong niku bejo, bejo. Babat to tuwek-tuwek titik. Nek keluargane wis entek dosane, dosane tanggane. Lha apane sembayang pas kene khusuk khudur atine. Niku tasyriku masyarikil anwar, nyentrong yeah. Nyentrong yeah. Tapi wong kapasitasi dewe-dewe. Ono kapasitasi hanya menerangi satu keluarga. Ono wongku kapasitasi bisa menerangi sak desa. Ono sak kecamatan. Nek kanjen Nabi sak dunia iku sinare nggih. Lah mulane para bapak zaman biyen niku sembayang niku sampe watune niku dadi putih, dadi bersinar. Niki dampake sembayang teng jerone watu niku. Biyene nggih mboten putih ngoten biasa. Banjur akhirnya Nabi Isa alaihissalam takon, pengen sholat tengeriki mun dangu, munene ku dereng, dereng dangu pinten tahun, nembe 400 tahun. Loh, 400 kok dereng dangu, nikmat. Para bapak, mengiku nek wirid dan nikmat pada aku wis rong jam. Rumah sana kok diluk tok wis mari, lungon. Tapi ini gak nikmat seprat jam, seprapat jam rumah sana sedino. Oh serkeng. Ngaji niku nggih ngoten, niku nek nikmat kula ngaji sampai rong jam, sampean nggih meneng tok. Tapi ini gak nikmat, isku dumule. Ya, iku gak sono pendengar belas. Ini soalnya nikmat. Wah, niku sinare niku waktu sembahyang niku sinare niku membawa dampak sekitar. Mulane sampean delok ya, wong sing alim, sing ikhlas, iku kiwetengene katut api. Biaya ini masya Allah tambah beras niki. Biaya ini masya Allah benda niku musuhi kabeh teng yai. Biaya ini basim niku nggih jenenge belum mucurah tebireng niku biyen. Basim ya dimusuhi. Ini jenis peminum, jenis penjudi, perampok, masya Allah. Para bapak, jadi iki wetengene kesinaran. Nggih. Lamun besok wong mati nek ditimbang amale sing elek kok luweh akeh timbang sing apik. Iku digoweneng neraka. Mek malaikat Jibril ditimbali Gusti Allah, malaikat engko dhisik, engko dhisik, engko dhisik. Takonono dhisik. Biyen niku tau apa ora lungguh ning majelis pengajiane ulama takone dilala kok mboten nggih mboten nggih iku Gusti Allah sing Rahman Rahim takono tau apa gak lungguh ambek ulama kira-kira rong jam mboten nggih. Takono tau mangan bareng apa gak mbek ulama ngono. Mboten. Nggih. Takono jenenge padha apa gak mbek ulama. Oh jeneng Dora mosok enek ulama Dora. Oh jeneng William apa enek? Asyekh William ku mosok enek. Mboten. Nggih. Takonono omae ku cedek gak mbek ulama. Omae. Nggih. Takono pisan. Mboten. Nggih. Mugi cedek mbek ulama niki oleh barokah zikir. Barokah. Niki kesentrong. Nggih. Takonono demen po gak mbek ulama. Nggih mboten pisan. Masyaallah, masyaallah. Wis saiki terakhir Jibril takono apa demen ambek wong sing demen mbek ulama? Takone. Apa demen ambek wong sing demen mbek ulama? Lah nek niku nggih jarene. Wes Jibril tak sepuro, masya. Wow. Tapi aja jagane kuwi tok lho ya. Iki ndoki pitik bloro iki. Iku ada kejadian sing dicitakno Ka'ab al-Akhbar. Nggih. Kali. Pun kula terusno, Bapak. Berko dijawab kali wong niku suwene 400 tahun. Nabi saku menggalih mikir sehingga menduga bahwa orang itu adalah kaulane Allah yang paling utama. Nggih. Apa ibadah 400 tahun ijinan kan ora tahu dosa. Masa ijin kok rasan-rasan. Ambek sapa sinjak rasan-rasan. Ijin ning jurune watu 400 tahun gak tahu dosa. Disaksene dhewe salat salam ngadeg maneh. Nggih, salam ngadeg maneh. Terus Nabi Musa, Nabi Isa alaih salam matur Gusti, pemanggih kula nggih tiyang niki makhluk jengan sing paling afdol. Sing paling afdol. Gusti Allah jawab, Isa, kawruhono ya, besokku umate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku sing menangi Lailatul Nisfi min Sa'ban. Gelem sembahyang rong rekaat wae. Iku luwih bagus katimbang ibadate wong iki 400 taun. Masya Allah. Kok iso ngono? Mim barokati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barokah Nabi Muhammad karena uluwi darojati indallah. Nggih. Rono dhuure derajate kanjeng Nabi indallah. Dhuwur. Kan Nabi Muhammad iku welase ning gone umat iku dhewe ambek nabi-nabi sing dhisik. Nggih. Oleh Bapak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nembe lahir procot wis nangisi umat. Kula biyen nek lahir mesti nangis. Asal sehat lho. Bayek njombang, bayek tebu ireng, bayek Jawa, bayek Madura, nggih. Bayek Cina, bayek India, banyak Amerika, banyak Arab, iku kuwabe ku nangise padha. Masa ana bayake wong Inggris no yes, no yes. Kabeh omek kabeh. Padha kabeh, seragam. Peh India iku lahir nehi Maret. Nehi Maret ora. Kabeh oe. Kanjeng Nabi lahir. Kanjeng Nabi lahir procot sujud. Nangis kanjeng Nabi. Nangis yang mboten oe. Tapi umati. Sik lahir itu pun dunga no umat. Ya. Irham umati kaya Nabi isik lahir. Terus kaya Nabi ageng-ageng kaya Nabi diparingi mi'rad karo Bapak. Mi'rad inginane kula critakno sampai munggah tekan Sidrotil Muntaha atau arsil mustawa arsil istiwa mulai kajipil mun boten mampu munggah kanjeng Nabi terus munggah Allah salam dhisik assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Nabi jawab assalamualaikum wala ibadillahi sholihin. Pertama nggih ature kanjeng Nabi teng Gusti Allah sebelum diberi kewajiban-kewajiban salat begitu ketemu kanjeng Nabi pun matur ya Rabbi umati. Ya Rabbi umati. Punangsi umat. Bareng kanjeng Nabi sedo ngono maneh

pas nisibi Sa'ban sholat rong rekaat wae iki luwih abdul katimbang sholati wong niku mau 400 tahun. Para bapak, krono dawuh Gusti Allah ngeten ditangkep dipidhangetaken Nabi Isa. Nabi Isa terus matur, ya laitani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya laitani iku nek cara kiai kabeh maknane malar mandar. Aku termasuk umate kanjeng Nabi Muhammad. Cara jawane lambok yo. Aku termasuk umate kanjeng Nabi Muhammad. Biyen niku Nabi Musa nggih nate ngoten kunya laitani min umati Muhammadin. Rono napa ningali teng Loh Mahfud. Aku umati kanjeng Nabi ku derajate ngene ditakoni Allah niku sinten umati Muhammad ngene iku sinten umati Muhammad. Nabi Musa lajeng matur, ya laitani min umati Muhammadin. Nah, tapi aneh awak edeku umati Muhammad kok ora patek ngerti. Kok ora pati ngerti embek nabine. Saking gak ngertine ku jerene berzina lebih utama daripada maulidin nabi. Tahu krungu apa ora? Jerene ahli tafsir jarene. Ono bapak. Pun niki tentang nisfu Sa'ban koyo ngoten fadilah. Niku tepate mbingjengku pas malam Jumat kliwon ngarep niki. Para bapak, nisfu Sa'ban, nisfu atau Lailatul Nisfi min Sa'ban niki jenenge niku enten 6. Nggih. Jenenge niku enten 6. Nama yang pertama Lailatul Nisfi min Sa'ban. Niki moga tiap hadis diulang-ulang jeneng Lailatul Nisfi min Sa'ban. Dadi diarani nisfu Sa'ban. Para bapak, para ibu, nama yang kedua Lailatul Aidil Malaikah. Lailatul Aidil Malaikah, malam riyoyone malaikat. Wonten kitab Mukasyafatil Qulub diterangno. Keterangane, inna lil malaikati fisamai lailatai aidin kama anna lil muslimin fil ardi yaumai aidin. Fa'idul malaikati lailatul baro'ah baya lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul qadri. Wa'idul mu'minin yaumul fitri wa yaumul adha. Falida sumiyat lailatul nisfi Sya'ban lailata aidil malaikah. Para bapak, didawaken bilih malaikat-malaikat kabeh teng langit niku gadah riyaya luru. Nggih. Riyaya luru, riyayane bengi mboten awan. Riyane malaikat iku siji Lailatul Qadar. Dua Lailatul Nisfi Sya'ban. Pengene Qadar pasten niku panggone tengene Ramadan. Lanjut nomor loro Lailatul Nisfi

Nek dia al-kalbi ku masuk kota, wong desa-desa gemruduk pengen ning kota, pengen rohdih ya al-kalbi gandeng. Sampai-sampai malaikat Jibril setiap gowo wahyu ketemu kanjeng Nabi nganggo rupane Dihya al-Kalbi. Nggih. Dihya al-Kalbi. Ora bapak. Aja endi Pak Asu endi. Habaib-habaib ku akeh sing asmane Ja'far. Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq, Ja'far Ubaidillah, Ja'far. Padahal maknanya Ja'far itu maknanya cempe. Masuk Habib cempe. Orang usah dimaknanya. Terus bapak, teng Mekah ini kok enten wong jenenge Hoilan. Hoilan. Nek mlebu Jawa dadi Kangkailan. Hoilan. Wulan ku wonge ganteng, tampan, kuat, sugih. Mulane bojone 10. Bojone 10, wulan. Tampan, ganteng, nggih. Mulane tampan, ganteng, sugih, mosok wedok dirubah rapi yo gelem ae. Ganteng, sugih. Tapi dereng Islam. Ketika Kanjeng Nabi sampun oleh wahyu diangkat dadi rasul, mengembangkan Islam, wailan niku sak bujune bareng mlebu Islam. Nggih, bareng mlebu Islam. Ba'dane dibiat mlebu Islam maca syahadat, wailan didawi, wailan bujumu 10 iku sing papat ditahan, sing 6 culno. Sing papat ditahan, sing 6 culno. Iki mentafsiri ayat Bangkihuma tobalakum minan nisa masna wasulasa wa ruba. Berkelana sing nafsiri iku 18. Tifangki kumato balangku ku diarteni wong lanang ku oleh rabi wolulas. Ku diarteni nganggu pendapat dhewe. Lha iku ditafsiri ambek peristiwane wailan iki. Bujumu 10 tahan yang 4 dilepas yang 6. Iku artine umat Kanjeng Nabi paling banyak istri hanya Bapak, aku nyeritakne Hoilan ku lha apa? Hoilan ku jeneng aja dimaknani. Wonge ganteng, gagah, tampan, sugih, bojone 10, mbok maknane Pak Hoilan. Padahal kuwi ku basapne dimaknani hantu. Aja dimaknani. Hantu. Jeneng. Nah niku kalbin wonten hati sanes gonami bani kalbin. Jadi hambane Allah sing wis ning neraka. Neraka pundi to ya? Kok iso ana neraka? Jenenge neraka sura. Neraka sura kuwi neraka sing ning alam barzakh. Nggih. Ning kuburan kuwi sono jenenge alam barzah. Alam barzah ana nerakane derane narsuro, ana swargane derane jannatus suro. Nah nek kapan wong ndonga wong tahlil nggih Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan. Iku jenenge jannatu sura. Wala taj'alha khufratan min khufarin niron. Khufar niron. Iku jenenge nar sura. Ora bapak tentang jannatu sura

Poso Ramadan aktif sing boten niku zakat, boten purun zakat. Tetapi zakat itu besok dikalung neng gulu. Iki pro bapak niki jenenge nar, narusuro. Lah saben-saben nisful lailah nggih min sahri Saban niku gusah merdekakno niku wong sing roko iku jumlahe sejumlah kelompok kambingnya Bani Kalb. Bani Kalb anak turune Kalb. Anak-anak iku mesti Al-Kalbi, Al-Kalbi. Ke Imam Syafi'i niku sane Syafi'i ku bae. Jenenge Muhammad bin Idris bin Syafi', ngono. Terus nisbati As-Syafi'i, As-Syafi'i. Nggih. Para bapak Kalbin. Sak jumlah sak mono. Sing ora dimerdekakno ku wong 6. Wong 6 ku 6 gulungan, siji wong musyrik. Iki gak ditokno. Nomor loro musakhin, musakhin ku wong sing satron. Satru. Mboten sakutrangno, satron ku ya ngene ku jenenge satur iku ya. Ya gak nyopo, gak apa. Nomor 3 wong sing megot sana. Qoti irahimin. Nomor 4 musabbil. Musabbil ku nek ditafsiri mutakabbir, sombong. Jadi asline musabbil ku wong sing lembrehno klambi. Misale jenengan gadah klambi klembreh lemah nyeret. Sarungan klembreh lemah nyeret. Duwe clana clanane klembreh lemah nyeret. Nah. Mulane ana sekelompok aliran kono maca iki wedi mulane kapan sare sarungan sakentol. Nek gawe clana sakentol jenenge clana cingkrang. Enten mboten? Nggih. Iki le memahami ngoten. Ketika Kanjeng Nabi dawuhna musabbil musabbil teng hadis sanes Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu takon, "Lah kula dos pundi ya Rasul? Paken kula niku nggih nyeret. Kamu tidak Abu Bakar, tidak. Loh, apa bedane?" Mergo Abu Bakar klambine nyeret iku ora krana sombong, ngono lho. Dadi sing pakene nyeret krana sombong itu yang dimaksud. Kaya raja-raja Romawi, sampean delok, jubahe mesti nyeret, nggih. Raja Persia, jubahe niku nyeret. Raja Paris niku nggih nyeret. Jubahe ku nyeret ngono, nyeret lemah. Nek padha-padha nyeret lah manten niku. Tutupe kene gak sampurna tapi nyerete 5 meter. Iku pancen mode, mode mboten kono sombong. Nggih. Dadi artine ku wong sombong ngoten lho, Pak. Dadi nomor 4, nomor 5 akul waliden wong sing larakno atine ibu bapake. Nggih. Ya mbuh lagi balik mbuh wis duwe anak, mbuh diputu. Iku pirang-pirang wong wedok mbuh wong lanang dupeh sugih wong tuane gak pati duwe koyok buruh. Nggih. Pirang-pirang niku, ibuke koyok buruh. Yo adang, yo nyapu, resik-resik wis. Ya Allah. Akul waliden. Nomor 6 mutmini khomrin. Wong sing minum khomer sampai mati ora tobat. Mutmin ku ngendeng, ngendeng ku terus menerus.

mentor-mentor cosno kul limang menit. Kapan wis gak kroso, berarti kulitku mati. Nek jingkat kroso panas, berarti kulitku urip. Nek kulit. Tapi nek ati. Nek atiku tandane nglakoni dosa ora getun, keri ibadah ora susah. Susah aku gak neng cangkem. Susah aku neng ati. Wajengan biasa aku getun. Malam sosok wengi ya jaman rang nopo. Nang nonis pusak ban getun aku gak teko. Muni getan getun. Aku susah. Muni susah-susah ya gak jaluk kasete. Aku susah. Malam sosoknya gak tekon neh. Gak nengkene susah gak nengkene. Neng ati. Iku dibuktekno. Muni susah-susah sak terus kok pancet blejet iku bohong. Nggih. Nek susah-susah kemudian berikutnya menjadi aktif semangat iku jenenge bener. Nek zaman biyen mboten kuat. Sidina Umar bin Khattab mubang-mubeng ning kebun kurma. Kono kebone apik, kurmane apik, woe manis. Mule tekon dalan papakan nambek buyaran sholat asar. Derek-derek saking pundi, niki kan buyaran sholat asar jamaah inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Derek-derek kulo ketinggalan jamaah asar, iki goro-goro kebon kurma kulo. Saman sakjane kebon kurma kulo tak wakafno kanggo fakir miskin. Niku dibuktekno. Saman ku nggur susah tok e gak nebuktine. Buktekno no TV-ne weh no wong. Sing mar ketinggalan niku TV, TV-ne weh no wong. Masyaallah. Dibuktekno. Jadi kapan ketinggalan ibadah ora susah, ngelakoni dosa ora getun. Aku getun, ngopo? Aku tak selingkuh, getun aku. Tapi kapan-kapan ya pengen meneng. Iku getun ini. Para ibu dan para bapak, zina, selingkuh, iku mendekat. Tak iku wis haram. Lah kok diarteni karepe dhewe. Wala taqrabu zina innahu kana fakhisatan wa sa'a sabila. Aja cedek-cedek zina, mergo zina iku keji. Yai sing dilarangkan zinane to yai. Cedek itu ya zina ini kan boten. Masa Allah cedek we gak oleh kok zina malah oleh. Cedek niku napa to yai? Cedek niku napa? Ya kawitane zina iku jenenge cedek. Eh anak-anak, tulisan pertama nadratun. Nadratun saling memandang. Kawitan kan mandang sih. Mbok pandang, bocah kok ayu, bokonge kok kuweding. Lah, kono gak mandang, terus sampean ngono. Kono genti mandang. Nggih. Bang kono mandang kene terus mandang. Loh. Kadang dipandang iku terus ya oper prosneleng. Pandang. Itu pertama ku pandangan. Dawekan Nabi pandangan mata itu adalah panah setan yang berbisa, yang beracun. Panah setan yang beracun. Itu pandangan mata. Wes ayo ayo dibuktekno. Kulo sampean pas delok TV apa delok apa ning dalan. Okay.

inda hajati ilaihi wala tunsilihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.